Ya, Mitra Bisnis, dimanapun Anda berada yang bisa menangkap siaran kami melalui channel 505 Indovision atau yang menggunakan streamer ya di pasfm.com. Karena banyak juga teman-teman dari mancanegara yang bisa mendengarkan kita dari Pakistan, dari Kuwait, itu katanya bersih sekali kalau terima pasfm di sana. Thank you so much. Oke, ya, kita lanjut lagi untuk topik kita kali ini, strategi bisnis di tahun kelinci metal ya. Tadi ternyata si pengusaha ini ya, si A.A. Tatang tadi, pengusaha kelinci SMS balik loh, Empu, sio saya monyet, cocok gak bisnis kelinci? Di bidang apa ya sebaiknya ya sio monyet? Sebenarnya bisnis di apapun sio Anda adalah bisnis itu baru bagus kalau panggilan hati. Gitu loh. Jadi kalau bukan panggilan hati ya enggak akan bagus gitu. Kalau hatinya enggak di situ, bisnis apapun, peluangnya sebagus apapun ya enggak akan dikerjakan dengan serius gitu loh. Jadi akan sangat susah gitu. Wah, langsung si Atatang nyesel tau gitu, tadi enggak usah ngirimin sio gue. Semua kerjaan oke. Oke, pokoknya dengan hati ya Bang ya melakukannya ya gitu. Kira-kira apakah A.A. Tatang dengan cinta memelihara kelinci-kelincinya, moga aja beranak pinak seperti doa Bang Kavi tadi ya. Oke, Bang Kavi, bisnis saham boleh tidak nih di kala inflasi tinggi, minyak naik begitu, ada Dharma. Jadi ya, kata yang ngerti gitu loh ya, bisnis apa kalau dilihat dari bisnis keuangan gitu ya. Tahun 2011 bisnis keuangan itu dan investasi itu bagus. Cuma memang harus ada apa seperti Anda ketahui ya, sebenarnya sih bukan soal inflasinya gitu loh ya. Tapi Anda kejelian untuk memilih saham yang mana gitu loh. Oke. Okay? Nah, contoh misalnya ya, tentu saja misalnya saham-saham apa energi gitu loh, yang terutama minyak gitu loh, itu akan pasti akan rebound dengan sangat cepat sekali karena harga minyak naik sekali gitu loh ya. Nah, terus sudah gitu kemudian ya, kalau kita lihat lagi saham-saham di perusahaan yang bergerak di bidang agriculture itu juga karena cuaca ekstrim itu kelihatannya bakal hebat luar biasa gitu. Jadi sebenarnya apakah boleh apa enggak, bagus enggak prospek saham, menurut saya sih bagus, tergantung Anda tinggal milihnya yang mana gitu loh sahamnya gitu loh. Gitu. Oke, baik. Kemudian juga ini nih ada Mas Ferdi nih. Saya CEO-nya Naga. Bagaimana karir jabatan saya nih, Bang? Bagi Anda yang apa CEO Naga ya. Kalau bisa berharapnya bukan untuk tahun ini tapi tahun 2012. Karena 2012 adalah Anda tahun Naga. Jadi kalau Anda tahun Naga, berharap di tahun 2012 karena itu adalah tahun Anda. Nah, tahun 2011 di tahun kelinci ini Anda yang naga, terutama kalau Anda ingin karir dan jabatannya naik bagus, ini adalah tahun menabung dan tahun berkarya, tahun berprestasi. Jadi tahun ini mungkin kenaikan dan jabatan itu tidak Anda nikmati di tahun 2011 tapi di tahun 2012. Cuma ya 2011 ini dong nabung dong, banyak berkarya, banyak berprestasi, sehingga tahun 2012 ketika anginnya pas meniup ke arah Anda akan menikmati promosi tersebut. Oke, selamat berkarya Bang Ferdi, tunjukkan potensi diri Anda ya. Ada Nur di Surabaya. Bang Kavi, pada tahun kelinci ini kira-kira menurut Bang Kavi barang domestik apa yang akan merajai? Barang domestik apa akan merajai barang kita, ataukah barang yang kita jual keluar seperti logam akankah laku keras? Kalau saya sih melihatnya ya tahun 2011 ini ya, barang domestik gitu ya, yang dimaksud dengan barang domestik apa gitu loh. Apakah itu makanan atau itu kan sangat bervariasi sekali gitu loh ya. Nah, barang yang apa yang kita ekspor, tentu saja Indonesia ekspornya kan macam-macam gitu ya. Kalau menurut saya sih tergantung gitu loh yang diproduksi apa, dan itu kan sangat ininya. Jadi kalau produksinya nggak belum tentu bagus, jelek, gimana ininya gitu kan. Ya gitunya anunya ini, gue juga bingung Bang, ini pertanyaannya juga gak aneh nih. Bang Kavi, lama-lama Anda berubah profesi jadi master feng shui aja deh. Feng shui aja Bang, Indra Jakarta, lain dong. Feng Shui kan ini ya, yeah, tata kota saya bangunan. Kan dititipin aja. Iya. Yeah. Saya kan penyambung lidah. Oke, kita lanjut lagi ke topik kita, Bang. Strategi bisnis di tahun kelinci metal ini sambil menunggu Anda yang SMS di 0816924924 ya, atau telepon 6339160. Kira-kira nih, Bang, arah bisnisnya itu kemudian seperti apa yang berprospek, kalau tadi sudah disebutkan semacam IO dan ini segala macam. Cuman untuk berapa lama kira-kira bisa bertahan dari bisnis-bisnis tadi yang sudah disebutkan? Minimal untuk tahun kelinci ini ya, jadi 12 bulan ke depan ramalannya demikian. Tapi kan juga tadi wejangan yang saya terima yang mungkin yang sangat menarik adalah bahwa kelinci itu senangnya melompat hop gitu. Jadi satu-satu lompat gitu. Jadi kalau bagi mereka katanya yang cerdas, yang bisa memanfaatkan situasi gitu loh, itu tahun kelinci ini justru tidak, langkahnya tuh tidak melangkah sekali-sekali gitu, tapi membuat beberapa lompatan, tiba-tiba sudah berada di titik yang lain. Jadi tahun 2011 ini manfaatkanlah segala momentum yang ada, karena inilah tahun loncatan Anda. Oke, tapi kayaknya belum deh, kasih pesenannya nanti terakhir ya, Bang, jangan sekarang, Bang. Saya sionya ulang nih, Bang, di bisnis software. Gimana tuh di tahun kelinci? Nah, kalau bisnis software ya, bisnis software itu diperkirakan dalam, bukan hanya di tahun kelinci saja, tapi bisnis software di tahun kelinci dan tahun naga itu akan sangat bagus. Jadi akan luar biasa bagusnya gitu loh. Nah, terutama kenapa? Karena kalau kita lihat ya, kalau kita lihat beberapa ahli IT mengatakan bahwa hardware-nya mendukung. Jadi dalam waktu yang sangat singkat sekali gitu loh, Anda bisa melihat begitu banyak produk-produk baru diluncurkan, dan ada produk-produk baru yang akan diluncurkan dalam waktu 6 bulan mendatang. Contoh misalnya di komputer aja, itu ada, kalau kita lihat sekarang kemampuan prosesornya tuh dari i3, i5, i7 itu sebenarnya ada lompatan dulu dari dual core dan quad core gitu loh. Oke, Bang, nanti kita lanjut lagi, Bang, udah telepon yang masuk sebelum kita break. Cepet banget ya ngomongnya. Halo Pak Iwan, sore. Halo. Yuk Pak Iwan, singkat saja pertanyaannya. Saya lahir 16-0466. Sionya apa, Pak? 16-0466 tahun 66 itu apa ya? Ya, karir saya gimana tahun ini, satu. Kedua, saya bisnis di bidang plastik. Ada ember plastik, ada gayung plastik, gitu. Kira-kira gimana ya perfectnya tahun ini ya? Oke, terima kasih Pak Iwan ya. Nanti jawabannya dari suhu nanti ya. Ada empu, ada aki, ada suhu. Bang Kavi pusing deh sore ini, salah sendiri ngomongin kelinci logam ya. Kita akan kembali minta bisnis sesaat lagi.